في هذه الآلة الآن ويبحث العموم بالنسبة للناشي من قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم كما في صحيح مسلم. نعم قال رحمه الله فالإنسان ويكسب الشكر والجمال وتأمل في القلب كلها أسرار كما أمر بعد. ثم قال رحمه الله بدل يكثر الصائم عشرة أشياء ضغط الأمن من الجوع ومن الرأس والسكنة في أحد السبيلين والصيف أمنا والبقر أمنا في القلب والوصف أمنا بالبرد والتمثال مباشرة والحيض والنفاس والجنون والمثل. الظاهر أن هذه لا تحتاج إلى تعليل سواء للمسلمين والمسلمة إلا وهو يعرفها. ثم نحن أشارها في قبلها وإنما التعليل على جملتين الوهم الجنون والإبداع. المجنون غير مكلف الجنون معنى وليس فيه هذا بالنسبة لحقوق الجامعة. أما بالنسبة لحقوق الآدميين فهي مقبولة فإذا أخذ المجنون جمعا أو خدم دارا أو قتل فإن كان له مال أخذ من ماله القدر على الدية والنزلقة فيها لماذا كما أقول تطيع هذا الصفحة. وإن لم يكن له مال وله ولي يوم الولي لأنه أطلق درجة مسؤولية. نعم أما ما يتعلق بحقوق لا فهو محكوم من قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستمر والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى ورفع القلم هذا معناه هو التأمين يعني كما تقدم التشكيل. نعم الهجرة عافانا الله وإياكم من مضلات الفتن وثبتنا وإياكم على السنة وجعلنا وإياكم من خواص أهلها في الدنيا والآخرة. من كان صائما ثم ارتد عن الشر تحارب او رسول حبيبك فان عاد الى الاسلام قرص ما اخبر. نعم طيب. Kemudian disebutkan oleh Al-Qawi rahimahullah pembahasan berikutnya walladhi yuktiru bihi sa'in ashrata asyia. Adapun yang menjadi pembatal bagi seorang yang berpuasa itu ada 10 atau dengan bahasa kita pembatal puasa yang disebutkan penulis pembatal-pembatal puasa itu ada 10. Yang pertama ma waqala 'amdan ilal jauh. Ma waqala 'amdan ilal jauh. Apa yang sampai dengan sengaja yang masuk ke rongga. Sesuatu yang dimasukkan ke rongga dengan sengaja. Yang tentunya ini adalah sesuatu yang ajnabi bagi jasad, bermakna bahwa bukanlah sesuatu yang memang ada dalam tubuh. Maka banyak yang bertanya, bagaimana masalah ludah? Apakah menelan ludah itu sebagai pembatal puasa? Demikian pula soal menelan dahak, apakah dikatakan sebagai apa pembatal puasa? Maka itu bukanlah, walaupun ditelan, bukanlah sesuatu yang asing bagi tubuh. Nah, namun yang perlu diketahui nanti, walaupun ini bukan kemudian atas syarah beliau, yang perlu diketahui kalau seorang gosok gigi, gosok gigi melibatkan di situ sesuatu yang asing, di antaranya adalah apa? Pasta gigi atau odol. Yang kedua, kemungkinan pada sikat gigi sebelum dipakai itu biasanya seorang membasahi. Jadi ada unsur apa? Asing dalam mulut. Apalagi kemudian berkumur. Jangan sampai kemudian beranggapan bahwa dengan seorang setelah gosok gigi atau berkumur masih tersisa di situ lembab pada mulut, kemudian dia menelannya karena kekhawatiran. Yang lain, seorang bersiwak. Tahu ya, siwak. Siwak itu umumnya adalah basah. Siwak itu umumnya basah, yaitu getah yang ada badannya. Maka tidaklah sepantasnya ketika seorang mendapati siwak dalam kondisi basah, bermakna masih segar, ada getahnya, itu kemudian dia telan. Karena itu merupakan asing, hal yang asing dari tubuh. Dan yang lain. Apapun yang dia gigit, kemudian mengeluarkan satu cairan yang asing, yang bukan itu merupakan ludah, maka menelannya termasuk apa? Perkara yang di situ membatalkan puasa. Kemudian sesuatu yang masuk ke kepala. Nah, di sini contoh-contoh yang ada, seperti seorang menggunakan obat tetes. Menggunakan obat tetes hidung misalnya. Hal itu bisa saja asing. Lebih-lebih kadang perkaranya ialah bisa kemudian bergabung dengan saluran apa? Rongga yang menyebabkan akan dia telan. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, balighu fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah kalian dalam apa? Menghirup air ketika wudu. Nah, ketika wudu seorang dalam istinsyaq menghirup air itu apa? Disuruh bersungguh-sungguh, illa an takuna shaiman, kecuali kalau dalam kondisi seorang berpuasa. Hati-hati, karena bisa saja air yang dikira itu merupakan air ludah tetapi merupakan sisa air yang kelewatan dalam beristinsyak, yaitu ketika seorang menghirup apa? Air ketika wudu, dan itu bisa menjadi pembatal puasanya. Kemudian yang ketiga, wal huknah. Huknah di sini suntikan. Hukna di sini bisa suntikan atau bisa berupa sesuatu yang dimasukkan melalui suntikan, apakah berupa infus. Namun dibatasi di sini oleh mufannif fi ahadi sabilain, pada salah satu dua lubang. Pada salah satu dua lubang yang dimaksud kubul atau dubur. Kubul atau dubur. Wa'alah, mungkin dalam kedokteran seandainya dijumpai seorang dalam melakukan pengobatan kepada seorang mengharuskan suntikan tersebut ya, seperti infus, penginfusan ataupun memasukkan obat ya, terkaitan dengan memasukkan obat melalui salah satu lubang, apakah kubul atau dubur, itu juga dikatakan sebagai pembatal puasa. Dikatakan sebagai pembatal puasa. Kemudian yang keempat, wal qai'u amdan. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Dan ini sudah apa? Terbahas sebelumnya. Wal waq'u amdan, kemudian yang berikutnya, waq'u amdan fil farj. Seorang menyetubuhi, seorang suami bersetubuh dengan istrinya secara sengaja pada kemaluannya. Dikatakan hal ini karena apa? Bisa saja seorang dalam kondisi yaitu bercumbu, yang disebutkan kepada bercumbu, al-wab. Kemudian yang ke 6 ya. Wal inzal an mubasyarah. Seorang mengeluarkan mani karena sebab mencumbu istri. Baik, kita ulang. Mawwa salam dan jawab satu ya. Warra'as itu mungkin dihitung satu itu. Kemudian wal hukna tiga, wal qai'u amdan muntah dan sengaja, wal waqu fil fardhi amdan empat, wal inzal an mubasyarah keluar air mani karena sebab bercumbu lima, wal haidu haid enam, wal nifas tujuh, wal junun gila, wal ridda murtad 10. Sesuatu yang masuk secara sengaja baik ke jauh atau ke rongga maupun kepala satu, kemudian suntikan melalui salah satu dua lubang dua, kemudian yang ketiga al-qai'u amdan muntah dengan sengaja, kemudian al-wab'u amdan fil farj seorang menyetubuhi istri, kemudian al-inzal an-mubasyarah seorang kormani karena sebab mencumbu, wal haidu, kemudian yang keenam adalah haid, kemudian wanifa, yang kedelapan wal junun gila, war riddah murtad. Kemudian beliau menyebutkan dalam syarahnya yang nampak kata beliau tujuh pembatal puasa ini tidaklah perlu diberikan catatan karena tidaklah setiap orang muslim insyaallah paham bahwa masalah ini masalah yang cukup jelas begitu ya. Jadi 10 perkara yang menjadi pembatal puasa tadi sesuatu yang jelas, tidak kemudian terjadi kesamaran. Kemudian hanya telah kita isyaratkan pada pembahasan sebelumnya, di antara yang telah dibahas sebelumnya ialah seperti seorang makan minum, berarti memasukkan sesuatu kepada apa? Kerongganya. Kemudian juga pembahasan masalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Demikian pula masalah jima yaitu bersetubuh, kemudian masalah apa yang dikatakan jumhur bahwa bercumbu, seorang mencumbu istri yang sampai kemudian keluar mani juga dikatakan sebagai pembatal puasa. Itu sudah beliau jelaskan sebelumnya. Demikian pula masalah haid, masalah nifas, satu hal yang juga jelas. Bermakna apabila seorang wanita di tengah-tengah puasanya atau seiring dengan berjalan puasanya kemudian tiba-tiba datang haid, maka dikatakan sebagai perkara yang menjadi pembatal puasanya. Demikian pula nifas. Hanya kata beliau masalah yang terkait dengan seorang yang majnun, orang yang gila, karena orang gila itu tidak terbebani syariat. Orang yang gila itu tidak terbebani syariat. Demikian pula nanti masalah ridah. Dua pembahasan ini yang akan beliau jelaskan. Pertama masalah gila. Kata beliau, fal majnun mani'un min at-taqrib. Seorang yang gila karena sebab gilanya itu menjadi penghalang. Orang yang gila dengan gilanya tadi menjadi penghalang. Penghalang untuk melaksanakan kewajiban yang disilakan dengan taklif, hukum taklifi, hukum yang dimana seorang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Namun hal ini dikaitkan, ditinjau dari sisi dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla. kalau kaitannya dengan hukukillah. Jadi terkait dengan orang gila itu kalau dikaitkan dengan hak-haknya Allah maka gugur kewajibannya. Adapun kalau dikaitkan dengan hak-hak Bani Adam, adapun kalau hubungannya dengan manusia, maka orang gila tadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab, yaitu dia harus bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan. Misalnya, dia merusak kebun. Misalnya, dia merusak rumah, menghancurkan bangunan, merusak rumah. Atau dia membunuh jiwa, membunuh orang. Kata beliau, kalau orang gila ini punya harta, kalau orang gila ini punya harta, maka diambil dari hartanya untuk mengganti. Kalau dia membunuh orang, maka ditetapkan berapa diahnya. Walaupun di negara kita jarang ya kasus misalnya ada orang membunuh terus kemudian apa diperkarakan, kamu telah membunuh saudara saya maka dendanya sekian. Itu pun sebagian daerah ada ya. Jadi orang gila tadi kalau saya membunuh orang, kalau dia punya harta, diambilkan hartanya untuk membayar apa dendanya tadi. Kalau dia merusak apa yang dia rusak tadi, apakah tanaman atau rumah atau dia merusak yang lain, maka ada orang yang di situ mengira-ngira. Misalnya dia rusak tanaman, yang dia rusak tanaman tersebut misalnya nilainya sekian, maka diambilkan dari hartanya dengan catatan yang mengira-ngira tadi orang yang punya apa kemampuan. Bermakna jangan mentang-mentang gila terus dibohongi. Ya. Jangan mentang-mentang gila, mumpung dia gila kan begitu ya, gak kena hukum terus dibolimi, tidak boleh. Tetap seorang harus apa? Merasa punya belas kasih kepada orang gila. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia tidak punya harta, kalau dia tidak punya harta, dikatakan illam yakun lahu malun tetapi walahu waliyun. Sekarang kalau keadaannya dia tidak punya harta tapi punya saudara, apakah seorang ayah, seorang ibu, jika mungkin telah meninggal semuanya, apakah seorang kakak atau seorang adik dan seterusnya, seorang anak, yazman waliyuhu, yang bertanggung jawab ialah saudaranya kalau punya saudara. Nah, dan insya Allah dua hal ini akan dijumpai. Artinya gak mungkin orang gila itu seandainya tidak punya harta terus sama sekali dia itu tidak punya apa keluarganya, terus dari mana dia muncul, lahirnya dari siapa dia. Nah, mesti ada. Hanya orang kadang apa, orang dalam kondisi tidak mau mengaku anaknya anak kandung atau mungkin saudara kandungnya, bukan, ini bukan saudara saya, dulu waktu warasnya waktu ini kayaknya di rumah ini, iya, dia hanya numpang. Tidak, kadang-kadang malu mengakui apa? Mengakui bahwa dia saudaranya. Harus bertanggung jawab. Maka dikatakan kalau terkait dengan orang gila tadi tidak punya harta, walinya, yaitu keluarganya yang bertanggung jawab. Kenapa alasannya? Karena dia melepas dengan bebas. Karena sebabnya saudaranya misalnya dengan tidak apa? Memaksung, tidak mengikat, tidak menahan di rumah, dibebaskan dia peliharaan, dibebaskan dia peliharaan, yaitu tidak bertanggung jawab, dibiarkan dalam kondisi kemana saja dia pergi tidak diperhatikan, itu alasannya. Sehingga terkait dengan hubungan yaitu hak Allah maka dia diampuni. Kalau terkait dengan hubungan Allah dia diampuni, hal itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Rufi'al qalam an thalathah. Yang dimaksud dengan rufi'al qalam, diangkat pena, ialah raf'ut taklif anhu. Hadis ini ya, makna rufi'al qalam diangkat pena yaitu Allah tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang digolongkan tiga dalam hadis ini, bermakna tidak akan diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban raf'ut taklif. Kalau puasa Ramadan, jika tidak puasa maka juga tidak dikatakan berdosa. Jika waktu sholat, jika tidak sholat juga tidak akan apa, ada kewajiban baginya. Itu maknanya. Jadi tiga orang. Yang pertama, an-na'imu hatta yastayqidh. An-na'im hatta yastayqidh. Seorang yang tidur. Namanya tidur. Misalnya seorang ketiduran dari waktu sholat zuhur. Tidak ada beban. Tapi bebannya kapan? Kafarahnya kalau dia bangun. Kalau dia bangun. Seperti pada hadis bahwa wa kafaratuha hina yastayqidhuha. Seorang yang tidur, kafarahnya apa? Misalnya orang tertidur. Contoh ya, kerja lembur, kecapean. Bangun-bangun habis asar. Mungkin. Mungkin ya, sebelum subuh dekat sebenarnya dia mau sholat tapi ketiduran sampai habis asar bangun. Berarti berapa sholat yang dia lampaui? Tiga ya, subuh, terus zuhur, terus asar. Gimana caranya? Waktu bangun asar tadi. Subuh ini sudah kan begitu. Katanya orang tidur apa? Tidak dibebani syariat. Tidak. Wajib untuk apa? Kodoknya ya sholat. Subuh, sholat, zuhur, sholat asar. Begitu. Andai kata gak bangun sampai bisa bagi lagi. Masya Allah. Nah, kalau orang tertidur. Nah. Kemudian yang kedua, as-saghir hatta yablugh. Anak kecil sampai dia baligh. Anak kecil sampai dia baligh. Nah, kalau anak kecil gimana sekarang? Sampai dia baligh. Waktu masih kecilnya, nanti kalau sudah baligh diperintahkan mengqadha seperti orang tidur tadi. Ya tidak, masya Allah kalau sampai tidur mengqadha ya, dari mulai bayi sampai apa? 12 tahun, berapa sholat yang akan dia lakukan? Nah, berapa puasa yang akan dia lakukan? Tidak. Ini pembedanya. Jadi jangan kemudian diartikan bahwa apa? Anak kecil sampai baligh bermakna kalau sudah baligh baru dia apa? Mendapatkan beban syariat. Artinya kalau terjadi anak-anak, dan wallah alam mungkin juga dikiaskan nanti di sini, anak-anak seandainya dia melakukan sesuatu akan juga tidak berdosa, merusak atau melakukan sesuatu yang merugikan padanya tidak berdosa, hanya terkait dengan hak-hak adami, maka sepantasnya bagi walinya, bagi orang tuanya. Misalnya dia main ke tetangga, kemudian dia bawa batu atau bawa besi, terus dia pecahi kakinya tetangga. Namanya anak-anak, mau diapakan? Tapi hendaknya walinya juga apa? Mengerti tentang apa yang dia lakukan. Dia mengganti, diganti. Jangan sampai kemudian walinya mengatakan, loh anak saya ini ya begitu, kesehariannya bawanya besi. Tolong dimaafkan. Dia kan anak-anak, mau diapakan? Dipukul juga gak tahu dia. Ya tidak. Bukan kemudian seorang tidak mengerti dengan apa yang dilakukan anaknya. Yang ketiga, atau pada sebagian riwayat, hatta yahtalim. Hatta yabluh sampai baligh. Sebagian riwayat, sampai ihtilam, sampai mimpi. Yang diserahkan kepada mimpi basah di sini. Ihtilam. Yang ketiga, al-majnun hatta yufiq. Seorang gila atau yang tidak sadar sampai dia ingat, sampai dia sadar. Artinya mungkin seorang yang gila dalam kondisi diobati kemudian dia sadar. Seorang dalam kondisi gila kemudian dia sadar. Nah, maka kondisi yang semacam ini tidaklah kemudian di masa-masa gilanya disuruh apa? Mengkobok. Di mata gilanya untuk mengkobok orang yang tidak sadar sampai dia sadar. Hal itu terkait juga dengan keadaan manusia, misalnya jatuh pingsan atau kecelakaan pingsan sampai 1 bulan, tidak ada kewajiban bagi dia untuk apa? Mengkobok sholat yang sudah apa? Dia lewati. Ini merupakan kelembutan syariat Allah, di mana Allah Jalla wa'ala rahimun bi'ibadih. Allah Jalla wa'ala memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada hambanya. Nah, yang kedua masalah riddah, pembatal puasa, tapi kaitannya dengan masalah apa? Seorang murtad. Kata beliau, afanallah wa iyyakum min mudhillatil fitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita, menyelamatkan kita dan kalian semua dari kesesatan yang ditimbulkan karena suatu fitnah, yaitu gelapnya fitnah. Karena fitnah itu dikatakan gelap karena ia menyesatkan. Fitnah yang terkait dengan ujian agama seorang itu bisa menyesatkan seorang. Demikian pula mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menetapkan kita dan kalian semua di atas sunnah, di atas sunnah Rasul. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dan kalian termasuk orang-orang pilihan, orang-orang pilihan yang melaksanakan sunnah Rasul, baik di dunia maupun di akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kata beliau, barang siapa yang puasa kemudian tiba-tiba dia murtad. Siapa yang puasa kemudian dia murtad. Sedikit tambah di sini, kadang seorang ragu dengan keadaan ini. Mananya, mungkinkah seorang yang puasa terus murtad? Jawabannya apa? Mungkin. Mungkin. Jangan dikira orang yang dalam kondisi dia sedang berpuasa kemudian tidak bisa murtad. Mungkin. Karena apa? Dahsyatnya. Karena kuatnya pengaruh, bisa saja seorang seketika dalam keadaan puasa dia kemudian murtad. Nah, jangan dikira bahwasanya seorang yang dalam kondisi murtad, kondisi puasa tidak terjatuh dalam perkara apa? Kemurtadan. Maka kalau sampai terjadi dengan murtadnya itu menjadi pembatal puasanya. Dengan murtadnya itu menjadi pembatal puasanya. Kenapa demikian? Karena seseorang bisa saja dia akan kembali. Artinya ketika murtad kemudian didakwahi lagi, dibimbing lagi, dinasihati lagi, dia akan kembali. Nah, fungsinya kenapa dikatakan ketika seorang puasa kemudian murtad membatalkan puasanya? Bermakna apabila seorang dalam kondisi kembali lagi menjadi muslim, maka dia mengqadha berapa hari dia murtad tadi. Itu tentang apa? Dalilnya atau tentang kedudukannya. Misal seorang habis sholat asar ketemu dengan seorang yang pandai dalam apa? Membujuk, merayu, sampai kemudian dia murtad dari agamanya padahal tinggal saat, atau mungkin hampir berbuka puasa, hampir berbuka puasa kemudian dia murtad. Setelah itu pagi harinya sadar lagi, semalam kafir dia, semalaman kafir, pagi harinya apa? Masuk Islam lagi. Terus gimana puasa yang kemarin? Batal. Kalau batal apa? Harus mengqadha. Itu maknanya. Jangan sampai kemarin saya dipaksa kok. Dipaksa apa? Dipaksa untuk keluar dari Islam. Karena kemarin ada pembahasan, barang siapa yang dipaksa bukan kehendaknya untuk membatalkan puasa, maka jangan menganggap puasanya batal. Misalnya dipaksa minum, dipaksa minum, dipaksa makan, batal tidak puasanya? Tidak. Tapi sekarang orang dipaksa murtad kemudian dia ikuti, boleh gak untuk alasan? Saya dipaksa murtad. Kalau dipaksa murtad ya akhi, apa? Ya seorang harus mempertahankan sejauh mana pemaksaannya. Walaupun diancam, saya akan bunuh kamu, saya akan pukul kamu, itu baru ancaman, belum terjadi. Belum apa? Terjadi. Maka yang semacam itu perihalnya, jangan kemudian seorang alasannya sama seperti pembahasan kemarin, bahwa seorang yang dalam kondisi diancam, dipaksa membatalkan puasa, dan kemudian dia makan, dia minum atau berbuat sesuatu yang membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Beda kalau seorang dipaksa murtad kemudian dia murtad, maka itu sebagai pembatal apa? Puasanya. Nah, Kemudian poin yang berikutnya yang dikatakan qawli Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya', disunnahkan dalam berpuasa tiga perkara. Disunnahkan dalam berpuasa tiga perkara. Yang pertama, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ta'jil al-fitr. Ta'jil al-fitr bukan ta'jilan ya. Kalau ta'jilan itu menyediakan duka ya. Maksudnya ta'jil. Ta'jil bukan menyegerakan, ajal. Ta'jil menyegerakan berbuka. Yang kedua, ta'khiru as-suhur, mengakhirkan sahur. Ta'khir as-suhur dengan membomak si, yaitu perbuatannya mengakhirkan perbuatan sahur. Adapun dengan dipathah as-suhur, makanan. Ta'khir as-suhur. Yang ketiga, tarkul hujri min al-kala, meninggalkan al-hujr, yaitu mahjur, ucapan kata-kata yang tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Ucapan, obrolan, ilmu kalam yang tidak ada manfaatnya, tidak perlu. Nah, kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, tiga hal yang dikatakan masnunah. Tiga hal yang dikatakan masnunah atau mandub. Mandub. Jadi istilah sunnah itu kadang dikatakan mustahab. Istilah sunnah itu dikatakan mustahab atau masnunah atau sunnah atau mandubah atau mandub. Itu semua merupakan julukan untuk menyebutkan perkara-perkara yang dikatakan sunnah Rasul, sunnahnya, atau perkara itu sunnah, perkara itu mustahab, perkara itu mandub. Yang pertama kata beliau, ta'jilul fitr, menyegerakan dalam berbuka. Dalilnya ialah hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi muttafaqun alaih. Hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi muttafaqun alaih. La yazalu an-nas bi khairin. La yazalu an-nas bi khairin. Manusia terus menerus akan senantiasa berada pada kebaikan, ma ajjalu al-fitra, selama mereka itu dalam berpuasa menyegerakan dalam berbuka. Manusia itu akan terus menerus berada pada kebaikan, di antaranya ialah selama mereka itu menyegerakan dalam berbuka puasa. Dan ini merupakan salah satu kebaikan yang ditinggal oleh banyak kaum muslimin. Bahkan pada sebagian sekte dalam Islam, mereka tidak mau berbuka sebelum munculnya bintang, yang dikatakan bintang maghrib. Yang dikatakan bintang maghrib bermakna sudah larut. Bermakna sudah apa? Larut. Sehingga tidak mau membatalkan puasanya kalau belum apa? Munculnya bintang maghrib. Atau dengan mengatakan, nah nanti saja, puasakan ringan, jadi sholat dulu, kemudian tidak perlu berbuka puasa dulu. Ini juga merupakan perkara yang dikatakan menyelisih sunnah. Tapi sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, bukan kemudian apa? Sebaliknya, istilah menyegerakan itu jangan sampai kemudian muncul prasangka bahwa waktu-waktu yang ditetapkan masa azan maghrib itu apa? Lambat. Sehingga seorang menentukan waktu apa? Sendiri. Menentukan waktu maghrib sendiri. Itu juga tidak benar. Tapi yang dimaksud ialah segera. Segera untuk membatalkan, apakah dengan air minum, apakah dengan kurma, dan itu yang utama. Bahkan kurma sebagaimana yang disebutkan ialah rotot, yang dikatakan kurma yang masih lembek, kurma yang masih segar. dan disebutkan kata beliau, dan itulah haji beliau, yaitu tata cara beliau, kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berbuka ialah tatkala beliau melihat matahari tenggelam. Ketika melihat dalam kondisi matahari tenggelam, maka beliau membatalkan puasanya. Kemudian yang kedua ialah mengakhirkan sahur. Tidak ada sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus yaitu dengan lafaz ucapan beliau dengan mengakhirkan sahur. Adapun lafaz itu isyarat kepada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul ifthar wa akharu as-suhur. Beliau mengomentari sebuah hadis, itu isyarat kepada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad pada musnadnya, umat ini terus menerus akan senantiasa berada pada kebaikan selama mereka menyegerakan puasa wa akharu as-suhur dan mengakhirkan sahur. Lafaz ini kata beliau wa akharu as-suhur, lafaz yang pada sanadnya ada kelemahan. Artinya hadis dengan lafaz bahwa Rasul menyatakan wa akharu as-suhur dan mengakhirkan sahur itu dikatakan ada padanya kelemahan, karena ada seorang yang bernama Abdullah ibn Lahiyah, ada seorang rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah al-Nusri. Sebab perubahan dan kelemahan beliau ialah terbakar kitab-kitabnya, kitab-kitab beliau. Beliau seorang muhaddits, ketika mendapatkan hadis beliau catat, tetapi catatannya semua terbakar sehingga terjadi kacau hafalannya. Nah, ini terjadi pada sebagian ulama. Adapun pada kita, kacau sebelum punya catatan atau sebelumnya ya. Kalau kita sudah kacau nggak karuan sebelum punya catatan atau setelahnya, karena memang nggak punya hafalan. Hafalan kita rusak, dipakai untuk menghafal apa? Yang lain. Bukan dengan Al-Quran, bukan dengan hadis. Maka ketika dikatakan, waduh, kok hafalan saya hilang semua? Gimana Anda mengatakan hafalan saya hilang semua? Enggak pernah menghafal kok hilang. Baik. Nah, dan dikatakan oleh beliau bagi para ulama dalam masalah ini, yaitu masalah Abdullah ibn Lahiyah, itu dikatakan ada rincian selama riwayatnya sebelum perubahan hafalannya, itu masih masa bagus-bagusnya, itu diterima, dan selama riwayatnya setelahnya maka ditolak. Itu rinciannya. Adapun masalah sunnah mengakhirkan sahur itu sahih, yaitu bermakna riwayat yang sahih tapi dari perbuatan beliau, dari prakteknya Rasulullah atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur bersama Zaid bin Thabit. Rasulullah pernah sahur bersama Zaid bin Thabit. Falamma faragha min suhurihima qama ila shalah. Ketika sudah selesai dari sahurnya, maka beranjak menuju salat, yaitu ke masjid. Berkata rawi dari Anas, kata beliau, mungkin yang bertanya ialah Thabit, yaitu Thabit bin Aslam Al-Bunani. Ditanyakan kepada Anas, kam kana baina suhurihi wa qiyamihi lis-shalah, berapa jarak antara selesainya Rasulullah dari sahurnya kemudian beranjaknya beliau menuju salat, berapa jaraknya antara selesai sahur dengan berangkatnya beliau menuju sholat atau tatkala beliau melakukan sholat subuh. Kata Anas, qala qadra ma yaqra'ul qari 50 ayat, kurang lebih kira-kira sebatas seorang yang membaca Al-Quran dan yang dibaca itu kurang lebih 50 ayat. Kurang lebih 50 ayat. Dari situ wallahu alam bahwa antara selesai sahur dengan masuknya waktu subuh itu ada jeda. Ada apa? Ada jedanya. Nah. Meskipun dalam hal ini sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis, yaitu kalau ada bejana yang di tangan kalian, misalnya apakah isinya teh atau kopi atau minuman, maka tidaklah memadharatkan walaupun sudah apa mendengarkan adzan atau bihadal ma'na. Masya Allah, sebagian orang terus dalam setiap tahunnya berpegang dengan hadis ini. Jadi kalau pas mau sahur itu dirangkul semua, panci-panci mungkin ya, mangkok semua dipegang, kopi dipegang. Andai kata mungkin kakinya juga apa ikut andil, tidak. Ini juga menyelisih. Dan banyak sebagian terus menerapkan yang semacam ini, walaupun menisbahkan dirinya sebagai ahli sunnah. Tidak ingin juga melihat bagaimana Rasul dalam perbuatannya, kan begitu ya. Walaupun ada ucapan beliau, tetapi paling tidak kita melihat perbuatannya. Jangan sampai kemudian seorang mengatakan ucapan beliau lebih diutamakan ketimbang perbuatan. Ada yang berdalil dengan faedah bahwa al-qaul muqaddam 'alal fi'l, ucapan lebih dikedepankan ketimbang perbuatan. Paling tidak seorang melihat, paling tidak seorang melihat bagaimana cara penggabungan. Artinya kalau satu saat kondisinya ketika seorang sahur dan ternyata belum selesai, ya tidak mengapa. Tapi jangan sampai kemudian berpura-pura untuk apa? Setiap saat dalam sahurnya mengakhirkan kondisinya dalam kondisi sudah mau azan, piringnya baru dipenuhi. Enggak mungkin seorang dalam kondisi 5 menit harus menyelesaikan apa? Sejumlah makanan, sejumlah minuman. Nah, kemudian setiap masing-masing kita tahu tentang bacaan para sahabat di waktu itu. Dikatakan tidak mungkin mereka itu membaca Al-Quran dalam kondisi sangat cepat, tapi bacaannya ialah terputus-putus, bermakna ayat per ayat, sebagaimana yang mereka lakukan yaitu mencontoh Rasul. Dan hal itu ditanyakan kepada salah satu istri beliau yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sahabat yang lain atau para tabi'in menanyakan bagaimana bacaan Rasulullah, bagaimana bacaan Rasulullah, artinya kalau Rasul membaca Al-Quran itu bagaimana, apakah cepat. Kata Ummu Salamah contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak seperti mungkin kalau kita dengar ya, kadang imam ketika salat tarawih mentang-mentang salatnya 23 rakaat akhirnya bacanya apa, Masya Allah berkata-kata sampai yang kemudian disambung pada salat yang berikutnya, tidak selesai kecuali 1 menit. Jadi mungkin kadang dalam satu rakaat atau dua rakaat mungkin 1.5 menit sudah selesai. Nah, tidak dipahami tentang apa yang dibaca. Betul, sebagian orang mungkin bisa membaca surat dengan begitu cepatnya, tapi bukan yang dituntut di situ. Kemudian kata beliau, saya ingatkan di sini, bukanlah termasuk sunnah yang menjadi kebiasaan di kalangan para ulama atau ahli Islam. Bukan menjadi satu perkara sunnah yang menjadi kebiasaan. Artinya sunnah yang harus dihidupkan, bahwa seorang wanita membaca Al-Quran di hadapan para lelaki itu bukan satu hal yang menjadi apa, perkara yang dibiasakan. Karena hal itu tidak boleh. Pertama yang harus kita ketahui, siapakah yang waktu itu membacakan Al-Quran di hadapan para lelaki, yaitu sahabat atau para tabi'in. Jawabannya yang pertama ialah Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah. Yang kedua, siapakah waktu itu yang bertanya bagaimana bacaan Rasulullah? Ialah orang-orang yang berakal, orang-orang ahli ilmi, orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang baik hatinya, yaitu mungkin para sahabat atau para tabi'in. Mungkin para sahabat atau para tabi'in. Kemudian yang ketiga, jangan sampai seorang menyangka bahwa Ummu Salamah waktu itu mendayu-dayu dalam membacanya. Jangan sampai seorang berpemikiran menyangka bahwa Ummu Salamah memerdukan suara dan mendayu-dayukan suaranya. Kenapa kita berprasangka yang demikian ini? yaitu tidaklah beliau membaca dengan sedemikian rupa, karena beliau termasuk yang mendengarkan khitab minallah, yaitu pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada para wanita, istri Rasul, istri para sahabat, dan umumnya para wanita. Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada para wanita, wala takhdha'na bil qaul, jangan seorang itu, yaitu seorang wanita itu, mendayu-dayukan suaranya di hadapan kaum lelaki. Maka seorang hendaknya memperhatikan masalah ini. Meskipun kejadian ini atau masalah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang yang punya penyakit hati, orang-orang yang mereka itu mendakwahkan dakwatul ikhtilaf, yaitu yang disilakan dengan pencampur adukan laki-laki perempuan. Mereka membuat tipu daya kepada para wanita, mendorong para wanita untuk tampil, untuk membaca Al-Quran. Apakah membacanya ketika di masjid, misalnya ada pengajian-pengajian, yang membuka biasanya siapa? Qari kan begitu. Nah, biasanya dipilih siapa yang bagus suaranya, ketemunya perempuan, yang mendengarkan siapa itu? Kiainya atau pesertanya. Cukup banyak kan begitu. Nah, terakhir Masya Allah suaranya merdu walaupun mukanya tidak bagus. Suaranya bagus tapi walaupun tidak cantik kan begitu. Kadang orang apa terpikat dengan suaranya kan begitu. Nah, atau pada acara-acara yang terkait dengan apa? Acara hari-hari besar, hari-hari besar. Nah, walaupun kita tidak mengatakan itu satu hari besar Islam, misalnya acara Maulid atau acara apa yang dikatakan diperingatkan atau acara-acara peringatan, atau wanita diberi motivasi, didorong untuk tampil membaca Al-Quran melalui radio. Saya nggak lihat orangnya, hanya dengar suaranya. Atau di televisi atau yang lainnya. Maka kata beliau, orang-orang yang berdalil, mengambil dalil bahwa bolehnya memberi motivasi, dorongan kepada para wanita untuk baca Al-Quran di hadapan laki-laki, demikian pula untuk tampil di hadapan laki-laki, ini adalah para penyeru kesesatan dan orang-orang yang di atas kejahilan. Maka berhati-hatilah, selamatkan keluarga kita, selamatkan putri kita, selamatkan wanita-wanita muslimat, jangan sampai dalam kondisi yaitu diambil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa ada di zaman Rasulullah, ada di zaman para sahabat, wanita yang mengajarkan Al-Quran di hadapan kaum lelaki. Contohnya kasus ini tidaklah apa pada tempatnya. Dan insyaallah tentang poin yang berikutnya ya, yang kita di situ, yaitu tarkul hujr minil kalam, karena mungkin pembahasannya agak panjang di sini, menjauhi ucapan yang sia-sia, menjauhi kata-kata yang tidak bagus, tidak tepat atau tidak baik, juga termasuk perkara yang disunnahkan. Nah, dan dalam hal ini beliau akan merinci nanti, akan merinci tentang pembahasannya. Apakah yang telah disunahkan meninggalkannya harus, ataukah satu keutamaan. Baik, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat dari pelajaran yang kita sama-sama mendengarkan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.